Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumulladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhumā rijālan katsīran wa nisā'a واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله wa khairal huda huda nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar a'adzani Allahu wa iyyakum minha ikhwani fid din wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan dari kitab Al-Firqatun Najiyah atau Minhaj Al-Firqatun Najiyah wa Ta'ifah Al-Mansurah masih dalam seputar min madhahiri asyirik, fenomena-fenomena kesyirikan, dan telah kita bacakan penjelasan Asy-Syaikh Muhammad bin Jamil Zainu rahimahullah sebanyak 4 poin. Kita lanjutkan pada poin yang berikutnya, yang kelima. Qala asy-syekh rahimahullahu taala at-tawafu haula quburil anbiya'i wal auliya. Tawaf di sisi kuburan para nabi dan para wali. Di sekitar kuburan para nabi dan para wali. Seperti beliau contohkan Kal Jailani, kuburan Syekh Abdul Qadir Jailani, Wal Rifa'i Ahmad Ar-Rifa'i, Wal Badawi Ahmad Al-Badawi, Wal Husain dan Husain bin Ali, wa ghairihim dan yang lainnya. Kenapa ini barakallahu fikum termasuk perkara yang terlarang, tidak boleh melakukan tawaf di sekitar kuburan baik itu para nabi ataupun orang-orang saleh, dan termasuk dari fenomena-fenomena atau simbol-simbol kesyirikan? Dikarenakan tawaf merupakan ibadah. Tawaf itu adalah ibadah yang tidak boleh dilakukan kecuali hanya di sisi Ka'bah. Hal ini barakallahu fikum didasarkan kepada firman Allah Azza wa Jalla, wal yattawafu bil baitil atiq, dan hendaklah mereka tawaf di rumah tua itu, yakni di Al-Ka'bah. Jadi Ka'bah hanya dialah tempat untuk melakukan tawaf. Tempat manapun, di penjuru dunia manapun, semulia apapun dia, na'am, maka tidak dibenarkan, tidak disyariatkan untuk melakukan tawaf padanya selain daripada Al-Ka'bah. Kemudian yang berikutnya, poin yang keenam, as-salatu ilal kubur wa hiya ghairu jaizah. Salat menghadap ke arah kuburan dan ini tidak dibolehkan. Didasarkan kepada sabda Rasulullah alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan al-Imam Muslim, la tajlisu 'alal qubur, jangan kalian duduk di atas kuburan, wala tusallu ilaiha, dan jangan salat menghadap ke arah kuburan. Dan ini barakallahu fikum termasuk fenomena yang banyak terjadi di beberapa tempat kaum muslimin. Mereka memiliki kebiasaan, hadahumullah, semoga Allah memberikan hidayah kepada mereka dengan bimbingan ilmu yang bisa sampai kepada mereka, ketika melakukan ziarah kubur atau tatkala terjadi misalnya pemakaman. Dan ini banyak kita saksikan, ada di antara saudara kita yang meninggal, maka mereka melakukan kebiasaan-kebiasaan seperti ini, berdiri, duduk dengan santai di atas kuburan-kuburan. Apalagi memang jenis kuburan banyak yang dibangun bangunan di atasnya. Nah, di semen, ya, di keramik, memang paling enak posisinya untuk dijadikan sebagai tempat duduk. Satu, memang perilaku membangun bangunan di atas kuburan, baik itu dalam bentuk semen atau keramik yang memang sengaja ditinggikan melebihi tanah kuburan yang mestinya sebatas kurang lebih satu jengkal. Na'am barakallahu fikum. Ini ternyata dibangun, dipugar dengan begitu baiknya, sehingga pun akhirnya memberikan kemudahan bagi orang-orang yang tidak punya ilmu agama untuk kemudian menjadikannya sebagai tempat duduk yang nyaman. Naam. Padahal Nabi alaihi salatu wassalam melarang, la tajlisu alal kubur, jangan kalian duduk di atas kuburan, wala tusallu ilaiha. Dan musibah barakallahu fikum, banyak kuburan-kuburan atau daerah pekuburan yang memang orang-orang yang sengaja mencari peluang dan kesempatan, mencari keuntungan dengan sengaja membuat musalla-musalla kecil di area pekuburan. Di area pekuburan, apalagi na'am barakallahu fikum, kalau diyakini bahwa tempat atau kuburan tertentu yang dianggap kuburan seorang wali atau seorang habib yang dianggap memiliki berkah, dijadikan sebagai keramat, itu akan lebih mudah lagi dijumpai adanya musalla-musalla kecil yang memang dimanfaatkan oleh orang untuk melakukan sholat. Meskipun mereka barakallahu fikum sholat, na'am, anggaplah mereka meminta kepada Allah Azza wa Jalla, namun ketika itu dilakukan di sisi kuburan, lebih lagi kalau menghadap kepada kuburan, maka itu tidak dibolehkan, diharamkan dalam Islam. Naam, apalagi jika justru yang terjadi adalah yad'unal amwat wa yastaghithuna biha. Mereka berdoa kepada orang-orang mati, beristighatsah kepada mereka, bernazar kepadanya, maka ini keharamannya lebih besar dan termasuk dari asyirkul akbar, syirik akbar yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Kemudian yang berikutnya, poin yang ketujuh, syaddur rihal ilal kubur litabarruk biha. Yaitu barakallahu fikum, bersungguh-sungguh untuk melakukan sebuah perjalanan menuju kuburan, ziarah kubur. Ziarah kubur dengan bersungguh-sungguh menempuh suatu perjalanan, lebih-lebih lagi jauh sifatnya, dari Jawa Barat ke Jawa Timur, dari Jakarta ke Bali, naam, atau dari mana saja. Naam. Atau salat di sisinya, kata Syekh, aulis salati indaha, atau salat di sisinya untuk menunaikan salat. Dia pergi syaddur rihal, melakukan perjalanan untuk melakukan salat di samping atau di dekat sebuah kuburan la yajuz, ini tidak dibolehkan. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, didasarkan kepada sabda Rasulullah yang diriwayatkan muttafaq alaih Bukhari Muslim, la tushaddur rihala illa ila thalathati masajid. Tidak boleh melakukan syaddur rihal, menempuh suatu perjalanan, mengupayakannya kecuali kepada tiga masjid. Kecuali kepada tiga masjid, al-masjidil haram, itu masjidil haram, wa masjidi hadha, dan masjidku ini, masjid Nabawi, wal masjidil aqsa, dan masjid al-aqsa di Filistin. Kemudian kata beliau, wa idza aradna adh-dhahaba ila al-Madinah, kalau kita hendak pergi ke Madinah al-Munawwarah, Madinatun Nabawiyah, fanaqul, maka kita katakan, dhahabna li ziyaratil Masjidin Nabawi, kami pergi untuk ziarah ke Masjid Nabawi, thumma salam ala sahibihi, kemudian salam kepada pemiliknya. Yang dimaksud Syekh adalah bahwa biarpun untuk berziarah ke kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam, kira-kira siapa yang paling saleh, siapakah yang paling wali dari semua orang-orang yang dianggap dari wali-wali Allah, dari semua orang yang dianggap sebagai orang-orang saleh dibandingkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu pun tidak dibenarkan. Naam, tidak dibenarkan untuk menyengaja melakukan ziarah ke kuburan Nabi alaihi salatu wassalam. Naam, tidak dibenarkan menyengaja untuk berziarah ke kuburan Nabi alaihi salatu wassalam. Namun yang boleh adalah ziarah ke Masjid An-Nabawi, lalu ketika telah berada di sana, maka disunnahkan untuk berziarah ke kuburan beliau dan mengucapkan salam kepada Rasulullah dan kepada dua sahabatnya, Abu Bakar dan Umar ibn al-Khattab radhiyallahu ta'ala anhuma. Kemudian yang berikutnya, poin yang ke-8, al-hukmu bighairi ma anzalallah, berhukum dengan selain hukum yang Allah turunkan. Ini termasuk dari perkara yang teranggap dari fenomena kesyirikan, seperti yang dimaksud dengan hukum bighairi ma anzalallah, kal hukmi bil qawanin al wad'iyah, berhukum dengan undang-undang buatan manusia, al mukhalifah lil Qur'anil Karim, yang bertentangan menyelisihi Al-Qur'an, wassunnah as-sahihah, dan sunnah yang sahihah. Namun kapan dikatakan bahwa ini termasuk bagian dari simbol kesyirikan atau termasuk dari jenis kekufuran, bahkan masuk dalam kategori al-kufrul akbar, jenis kekufuran yang besar, idza i'taqada jawazal amal bitilkal qawanin, ketika dia meyakini boleh untuk beramal dengan undang-undang tersebut. Artinya, sebagaimana penjelasan para ulama, Syekh bin Baz rahimahullah dan yang lainnya dari kalangan para ulama, seseorang yang dia memandang al-qawanin al-wad'iyah dari undang-undang buatan manusia, satu, dia memandang seseorang memiliki kebebasan untuk memilih, kebebasan untuk berhukum, apakah dia mau berhukum dengan Al-Quran dan Sunnah ataukah berhukum dengan undang-undang buatan manusia, bebas. Nah, memiliki kebebasan, menganggapnya boleh. Atau dengan makna bahwa dia memiliki keyakinan antara Al-Quran dan hadis Nabi dengan bahasa ringkas hukum Allah Azza wa Jalla dengan hukum undang-undang buatan manusia memiliki kadar derajat yang sama dalam sisi kemaslahatan untuk kehidupan manusia. Maka ini juga hukumnya haram, pelakunya kafir dengan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Lebih-lebih lagi kalau dia meyakini bahwa hadhihi al-qawanin al-wad'iyyah ahsan min hukmillahi ta'ala. Dia meyakini bahwa undang-undang buatan manusia itu lebih baik, lebih mendatangkan kemaslahatan bagi kehidupan umat manusia. Maka tentunya kalau yang sebelumnya menganggap boleh saja, menganggap memiliki kebebasan untuk memilih, naam, maka hukumnya kafir. Tentu lebih besar lagi bagi orang yang memiliki keyakinan bahwa hadhihi al-qawanin al-wad'iyyah ahsan min hukmillahi ta'ala, lebih baik daripada hukum Allah. Adapun seseorang yang barakallahu fikum, dia berhukum dengan hukum buatan manusia, namun karena terpaksa, kondisinya terdesak, dia meyakini bahwa hukum Allah dialah yang paling baik, hukum Allah dalam hal ini Quran dan Sunnah, dialah yang lebih mendatangkan kemaslahatan bagi manusia. Namun apa boleh buat? Kondisi menuntut dia, keadaan mendesaknya, barakallahu fikum, atau bahkan orang-orang yang memang dia ingin mengejar sebuah tampuk kekuasaan di sana, ingin mencari harta dunia di balik kekuasaan yang ia kejar, lalu kemudian dia berhukum dengan selain hukum Allah, namun keyakinan dia dalam hatinya hukum Allah tetap yang lebih baik, hukum Allah dialah yang memiliki maslahat bagi manusia, maka yang seperti ini tidak boleh serampangan untuk kemudian diterapkan hukum kekafiran kepadanya. Kita katakan dia seorang yang fasik, kita katakan kondisi lain seorang yang zalim. Karena memang Al-Quran menjelaskan bahwa tiga tingkatan itulah yang ada di sana. Allah Azza wa Jalla menghukumi terhadap orang-orang yang mereka berhukum dengan selain hukum Allah, laisa fi haddin sawa, bukan pada satu derajat, pada satu keadaan, tidak. Makanya disebutkan wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمْ الظَّالِمُونَ فَأُولَٰئِكَ هُمْ الْفَاسِقُونَ. Dengan tiga bentuk ini, bukan pada satu derajat keadaan, semuanya dengan serta-merta, setiap orang yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka kafir dengan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Maka disinilah perlunya kita mendapatkan bimbingan dari para ulama, yang para ulama telah mewariskan dari generasi salaf dahulu. Sebagaimana sahabat Abdullah Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma menjelaskan prinsip ini, bahwa orang-orang yang mereka terjatuh ke dalam perbuatan itu, naam, nas-nas yang mungkin ada penyebutan kafir, tapi kekafiran itu pun tidak mesti dengan serta-merta kekafiran yang mengeluarkan dari Islam, karena bisa jadi dia adalah jenis kufrun duna kufrin, kekufuran di bawah kekufuran, dengan bahasa lain kufrun asgar, yaitu kufur kecil. Apalagi jika sifatnya bentuk takfirul muayyan, mengkafirkan kepada person pribadi tertentu menyebut nama, ini lebih besar lagi perkaranya, urusannya lebih membahayakan. Karena ketika seorang menyatakan kepada saudaranya, anda kafir, anda musyrik, illam yakun fihi ma yaqul, kalau tidak ada pada dirinya apa yang ia tuduhkan itu, akan kembali raja'at ilaihi, akan kembali kepada orang yang memberikan tuduhan dan hukum tersebut, sifat yang telah ia tujukan kepada saudaranya, bisa jadi dia yang kemudian terjatuh ke dalam kekufuran wal iyadzu billah. Maka disinilah para ulama mengajarkan kepada kita bahwa di situ dibutuhkan kehati-hatian untuk menghukumi takfir, untuk mengkafirkan seseorang. Dan ahlus sunnah adalah orang-orang yang paling berhati-hati dalam masalah takfir mengkafir-kafirkan. Kalau dikatakan bahwa seorang yang dia berdoa kepada orang mati, seorang yang dia bernazar kepada para wali, yang dia memberikan sembelihan kepada orang yang telah meninggal dan segala macamnya, kita katakan bahwa orang yang melakukan perbuatan ini kafir dengan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Ini dalam konteks umum. Dalam konteks umum. Tapi kalau kemudian biarpun ada seseorang yang dia berdoa kepada penghuni kubur secara nyata, jelas, kita lihat, kita dengar, tetapi ketika akan beralih kepada takfirul muayyan, kemudian menyatakan anda kafir, anda musyrik, ini yang tidak boleh serampangan. Kenapa? Bisa jadi di sana ada mawani, penghalang-penghalang yang tidak tepat untuk disandarkan kepada dia, dinisbahkan kepada dia hukum kekufuran dan kesyirikan tersebut. Bisa jadi dia seorang jahil yang dia tidak tahu. Kejahilan itu termasuk dari mawani'ut takfir, penghalang-penghalang kekufuran. Naam. Dan di sana banyak dibahas oleh para ulama. Sebagaimana pernah kita jelaskan, termasuk juga di antara gambaran mawani'ut takfir, penghalang-penghalang dan pencegah untuk dikafirkannya seseorang, yang kita bahas dalam kitab Usulul Iman tentang seorang yang barakallahu fikum, naam, atau belum sampai hadisnya mungkin kalau di ini, barakallahu fikum, seorang yang dia dalam masalah taubat berada di padang pasir yang luas. Dia bersama kendaraannya. Di situ ada bahan makanan dan minumannya. Ternyata kendaraan dia bersama bahan makanan dan minumannya hilang, pergi jauh darinya. Dalam kondisi dia seorang diri, tidak ada makanan, tidak ada minuman, tidak ada sungai, tidak ada sumur, tidak ada apapun. Dia berlindung, berteduh di sebuah pohon. Yang terbayang sudah kematian, apalagi yang mau diharap? Tidak ada makan, tidak ada minuman, tidak ada tunggangan. Di saat dia seperti itu, ternyata tiba-tiba serta-merta binatang tunggangannya ada di dekatnya, maka dia segera mengambil tali kekangnya dan saking gembiranya, karena begitu sangat besarnya kegembiraan dia, dia menyatakan Allahumma anta abdi wa ana rabbuk, ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu, ya Allah. Akhta'a min syiddatil farah. Dia salah karena saking gembiranya, salah omong. Lah kalimat ini kalimat kekufuran. Bagaimana mungkin dia menyatakan ya Allah, engkau hambaku, aku Tuhanmu? Secara lafaz ini kalimat kekufuran. Namun orang yang kehilangan akal karena sangat gembira, karena sangat sedih, karena sangat takut, naam, karena sangat marah, ini tidak teranggap apa yang muncul darinya. Tidak teranggap apa yang muncul darinya, dan ini sebagai bentuk penghalang. Termasuk pula barakallahu fikum, seorang yang dia mukrah, dipaksa. Dia melakukan amalan kufur, mengucapkan kalimat kufur. Tapi masalahnya adalah dia sedang dipaksa kalau tiga lehernya dipenggal. Maka dalam hal ini Allah menyatakan illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Sehingga dari sini kita memiliki gambaran tentang qawaid, kaedah-kaedah tentang tidak bolehnya bermudah-mudahan dalam masalah takfir. Ikhwani fiddin, a'azzani Allahu wa iyyakum. Kemudian kata Syekh melanjutkan, wa mithluha, dan semisal dengan hukum selain yang Allah turunkan dalam hal ini al-qawanin al-wad'iyyah, undang-undang buatan manusia, al-fatawa allati tasduru an ba'dil masyayikh. Fatwa-fatwa yang muncul dari sebagian syekh, tetapi fatwa itu tata'arad ma'an nusus al-islamiyah, bertentangan dengan nas-nas Islam, menyelisihi Al-Quran dan Sunnah, seperti katahlil ar-riba, menghalalkan riba. Dan tentu penghalalan di sini sebagaimana disebutkan di catatan kaki, muta'ammidan ghair ta'wil. Memang dia menyengaja, dia tahu Allah Azza wa Jalla haram riba. Wa ahallallahu al-bay'a wa haram riba. Allah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Thumma ya'ti hadzal rajul fayaqul bitahlil ar-riba. Lalu kemudian dia datang menyatakan riba itu halal. Ghair ta'wil, bukan karena ta'wil. Naam, maka barakallahu fikum hukumnya haram dan kafir. Yang riba itu kata Syekh alladhi a'lanallahu al-harba ala fa'ilihi, yang Allah telah mengumumkan perang terhadap orang yang melakukan perbuatan riba. Kemudian poin yang terakhir, ta'atu al-hukam. Ta'at kepada para hukam, para penguasa. Au al-ulama wal-masyayikh, atau ta'at kepada para ulama dan masyayikh. Fi amrin yukhalifu nassal qur'ani awis sunnata as-sahihah. Naam. Awis sunnati as-sahihah, naam. Atau ta'at kepada para ulama dan masyayikh dalam perkara yang menyelisihi Quran dan sunnah. Wa hadza yusamma syirku at-ta'ah. Dan ini dinamakan dengan syirik ta'ah. Syirik dalam ketaatan. Hal ini kata Syekh didasarkan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan sanad yang sahih yang diriwayatkan dari Imam Ahmad, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyatil khaliq. Tidak ada ketaatan kepada makhluk di dalam bermaksiat kepada al-khaliq. Innamat ta'atu fil ma'ruf, hanya saja ketaatan itu dalam perkara yang baik. Wa qauluhu ta'ala atau wa qaulihi ta'ala juga didasarkan kepada firman Allah dalam surah At-Taubah. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillahi wal masih ibn maryam. Wa ma umiru illa liya'budu ilahan wahida. La ilaha illa huwa subhanahu amma yushrikun. Mereka telah menjadikan ahbarahum ay ulama'ahum. Ahbar itu jamak dari habrun. Wal habr bimakna ulama. Ulama Yahudi. Wa ruhbanahum, ruhban jamak dari rahib, pendeta Nasrani. Mereka telah menjadikan ulama dan pendeta-pendeta mereka sebagai rob-rob. Arbab jamak dari Rabbun, Tuhan-Tuhan. Min dunillah, dari selain Allah. Wal Masih ibn Maryam, dan mereka pun telah menjadikan Al Masih ibn Maryam sebagai tandingan bagi Allah. Padahal mereka tidak diperintah kecuali untuk beribadah kepada Tuhan yang satu saja. La ilaha illahu, tidak ada ilah kecuali Dia yang hak untuk disembah. Subhanahu amma yusyrikun, Maha suci Allah Azza wa Jalla dari apa yang mereka persekutukan. Fadzuru barakallahu fikum, yang menunjukkan bahwa ketaatan kepada al-hukam awil masyayikh wal ulama, taat kepada penguasa, kepada para masyayikh dan ulama dalam perkara yang memang jelas penyelisihannya terhadap Quran dan sunnah, ini termasuk syirik, dan itu syirku at-ta'ah. Dan syirku ta'ah ini masuk dalam kategori jenis syirkul akbar, syirik akbar. Tapi ada catatan di situ, idza i'taqadal muti' jawaz ta'atihim fil ma'siyah. Kalau ada keyakinan ya pada orang yang melakukan ketaatan itu tentang bolehnya mentaati mereka dalam perkara maksiat. Maka barakallahu fikum, Adi bin Hatim radhiyallahu ta'ala an, yang dulunya beliau termasuk dari ahlul kitab, tatkala Rasulullah alaihi salatu wasallam membacakan ayat ini, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min dunillah ila akhiril ayat, lasna na'buduhum ya Rasulullah. Kami tidak menyembah mereka, wahai Rasul. Yang beliau sangka, yang beliau anggap bahwa bentuk menjadikan para pendeta dan ulama mereka sebagai Tuhan dari selain Allah bima'na ar-ruku' wa sujud. Mereka harus ruku' dan sujud kepada ulama dan pendetanya. Maka Rasul menyatakan alaihi salatu wassalam, alaisa yuhilluna ma harramallahu fatuhilluna, bukankah mereka menghalalkan yang Allah haramkan, kalian pun ikut-ikutan menghalalkannya. Wa yuharrimuna ma ahallallahu fatuharrimuna, dan mereka mengharamkan yang Allah halalkan, kalian pun ikut mengharamkannya. Qala bala, benar wahai Rasul, betul itu. Fatilka ibadatuhum, maka itulah bentuk ibadah mereka kepada ahbarahum waruhbanahum, yang menjadikan mereka sebagai arbaban min dunillah, tuhan-tuhan dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Bahkan Hudzaifah ibn al-Yaman radhiyallahu ta'ala an fassara al-ibadah, beliau menafsirkan kalimat ibadah bitta'ah, dengan ketaatan. Fima ahalla lahum ulama'ul yahud wa harramu. Naam. Naam. Dengan ketaatan pada apa-apa yang di halalkan bagi mereka oleh para ulama Yahudi, padahal telah diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Lalu mereka mentaatinya, dan itulah bentuk ibadah mereka kepada al-ahbar wal-ruhban. Baik, kita lanjut kepada pembahasan yang berikutnya, al-masyahid wal-mazarat, monumen-monumen dan tempat-tempat ziarah. قال الشيخ محمد بن جميل زينو رحمه الله تعالى إن المشاهد التي نراها في البلاد الإسلامية, sesungguhnya monumen-monumen yang kita saksikan di negeri-negeri Islam seperti negeri Syam, Irak, Mesir dan yang lainnya dari negeri-negeri Islam ini tidak sesuai dengan ajaran Islam. Faqad naha ar-rasul sallallahu alaihi wasallam anil bina' alal qubur. Sungguh Rasulullah telah melarang membangun bangunan di atas kuburan. Fa fil hadits sahih, di dalam hadits yang sahih yang diriwayatkan al-Imam Muslim dalam sahihnya, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yujassasa al-qabru wa an yuq'ada alaihi wa an yubna alaihi. Rasulullah melarang kuburan itu ditajsis, diberi tulisan-tulisan, dicat. Naam, nanti akan disebutkan oleh beliau maknanya. Wa an yuq'ada alaihi, dan duduk di atas kuburan. Wa an yubna alaihi, dan dibangun kuburan tersebut. Wa tajsis, dari kalimat an yujassasa al-qabru, at-tajsis ini yashmulu ad-dihan bil kalas wa ghairih. Naam, mencakup pengecetan dengan kapur ataupun yang lain. Wa fi riwayatin sahihah li Tirmidzi, dan dalam riwayat yang sahih dari al-Imam Tirmidzi, wa an yuktaba alaihi, dengan kalimat yuktab, ditulis, baik itu Al-Qur'an ataupun syair ataupun yang lainnya, ini juga masuk dalam kategori larangan. Diberi nama pun dihindari. Naam, apalagi dengan nama-nama yang memang memancing orang untuk melakukan at-ta'zim li sahibi hadzal qabr, melakukan pengagungan kepada penghuni kuburan. Naam. Ditulis di situ Habib Fulan misalnya, Wali Fulan, yang lain tidak ada. Oh, orang kemudian di zaman, di satu waktu, di satu zaman akan melihat, oh ini ternyata Habib Fulan, kalau kita berdoa di sini, naam, akan terkabul, akan mendorong, memancing kepada kesyirikan. Naam. Sebagaimana barakallahu fikum, membangun bangunan kuburan tertentu yang berbeda dengan kuburan yang lainnya pun seperti itu, akan membangkitkan semangat orang-orang yang memiliki ketergantungan kepada orang-orang saleh. Maka dari sinilah, melalui pintu pengagungan kepada orang-orang yang dianggap saleh, dari situlah syaitan menggelincirkan Bani Adam untuk melakukan perbuatan kesyirikan kepada Allah. Sejarah terjadinya kesyirikan pertama kali dahulu di zaman Nabiullah Nuh alaihi salam, setelah dalam kurun waktu 1000 tahun lamanya di zaman Nabiullah Adam sampai anak-anaknya, naam, ini manusia di atas tauhid. Di atas tauhid. Tidak ada satupun perbuatan kesyirikan yang terjadi di muka bumi. Sampai kemudian di zaman Nabiullah Nuh terjadilah kesyirikan tersebut, dengan dibangkitkan semangat kecintaan kepada orang saleh, yang disebutkan dalam surah Nuh, wa qalu la tadhurunna alihatakum wa la tadhurunna waddan wa la suwa'an wa la yaghutha wa ya'uqa wa nasra. 5 nama orang-orang saleh sebagaimana disebutkan oleh sahabat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma. Naam. Ikhwani fi din, a'azzani Allah wa iyyakum. Kemudian kata beliau, poin yang pertama dalam bab ini, inna hadhihi al-mazarat aktsaruha ghairu sahih. Tempat-tempat ziarah ini kebanyakannya tidak benar. Fal-Husain bin Ali radhiyallahu an, maka misalnya seperti Husain bin Ali, beliau syahid di Irak. Walam yasil ila Masar, beliau belum sampai ke Mesir. Sehingga faqabruhu fi Masar ghairu sahih. Maka kuburan beliau yang ada di Mesir, ya diklaim di sana ada kuburannya, itu tidak benar. Dan orang-orang sana benar-benar menganggapnya itu sebagai kuburan Al-Husain bin Ali. Akbaru dalilin ala dzalik, dalil yang paling besar atas hal itu tentang tidak benarnya kuburan Al-Husain bin Ali, bahwa beliau punya kuburan di tempat yang berbeda-beda. Bukan cuma satu tempat. Di Irak ada, di Mesir ada, di Syam pun juga ada. Terus apa meninggal 3 kali? Kemudian dikuburkan sebanyak 3 kali? Atau bagian-bagian jasadnya dipotong-potong, kaki di Irak, badannya di Mesir, kepalanya di Syam? Ini sungguh luar biasa. Kedustaan demi kedustaan, barakallahu fikum. Dalilun akhar, dalil yang lain, kata Syekh, anna sahabata la yadfanuna al-mauta fil masajid au fil masjid. Sahabat itu tidak memakamkan orang meninggal di masjid. Tidak sama sekali. Nah. Yang memakamkan Ali siapa? Husain siapa? Sahabat. Nah. Hal ini didasarkan kepada sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muttafaq alaih, diriwayatkan Bukhari Muslim, qatalallahu al-yahuda ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid atau dalam riwayat-riwayat yang lain disebutkan la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada kaum Yahudi dan Nasrani, mereka telah menjadikan kuburan nabi mereka sebagai masjid. Mereka imma dalam bentuk membangun masjid di atas kuburan atau memakamkan orang meninggal yang dianggap soleh dimakamkan di masjid, dan ini di beberapa negeri kaum muslimin itu terjadi dan ada. Ada yang bisa memberikan contohnya? Naam. Ya. Siapa? Walipi itu. Di mana itu? Di Denpasar sini. Itu di dalam masjid. Yang di dalam masjid di Banyuwangi. Naam. Banyak. Naam, banyak. Apa hikmahnya Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam melarang dari memakamkan jenazah di kuburan, apa namanya, di masjid? Kata Syekh, wal hikmatu fi dzalika hatta tabqa al masajid khaliyah min asy-syirik, agar masjid itu kosong dari kesyirikan. Bagaimana mungkin masjid, tempat salat, tempat ibadah kepada Allah Azza wa Jalla, menjadi tempat yang paling mulia, Baitullah, akan dijadikan sebagai tempat kesyirikan? Padahal Allah menyatakan di dalam Al-Quran, dalam surah Al-Jin, wa annal masajida lillahi fala tad'u ma'allahi ahada. Dan bahwasanya masjid-masjid itu milik Allah, maka jangan kalian berdoa bersama Allah subhanahu wa ta'ala kepada seorang pun. Kemudian barakallahu fikum, kurang semenit ya? Iya pak, kurang satu menit. Tayyip. Di sini mungkin ada orang berkata, terus bagaimana dengan kuburan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sekarang ada di Masjid Nabawi? Beliau singgung di sini, namun karena waktunya sudah habis, insyaallah kita jelaskan beserta jawaban-jawabannya pada pertemuan mendatang biiznillahi ta'ala. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Subhanakallahumma bihamdik. Ashadu an la ilaha illa anta. Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.